yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyad bil khuruj yaumal Id. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang haid sekalipun untuk keluar menuju salat Id, menuju musalla, menuju tempat dilakukannya salat Id di hari raya Id. Fayashhadna al-khaira, untuk apa? Para wanita yang haid pun diperintahkan untuk keluar di hari raya untuk mereka menyaksikan khair, menyaksikan kebaikan, itu menyaksikan syiar Islam. Ya. Wa da'watul muslimin, dan menyaksikan dakwahnya kaum muslimin. Ya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Isi pendalilannya itu disunnahkan untuk menyaksikan kebaikan. Menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Warawa ad-Darimi wa Ibnu Abi Dawud bi isnadaihima an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, juga diriwayatkan oleh Al-Imam ad-Darimi dan juga Ibnu Abi Dawud dengan sanad keduanya, yaitu Al-Imam ad-Darimi dan Ibnu Abi Dawud masing-masing juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyuruh seseorang untuk mengawasi seseorang yang sedang membaca Al-Quran, yang mau mengkhatamkan Al-Quran. Fa'idha arada an yakhtima, dan apabila orang ini mau selesai, mau khatam dari Al-Qurannya, a'lam ibn Abbas, maka orang yang disuruh mengawasi tadi memberitahu kepada Abdullah bin Abbas, beritahu bahasanya fulan sudah mau khatam bacaannya. Fayashhadu dzalik. Kemudian Abdullah bin Abbas dikasih tahu dan beliau pun menyaksikan. Menyaksikan orang yang sedang mengkhatamkan Al-Qur'an tersebut. Namun riwayat ini lemah. Dalam perawinya ada Soleh bin Bashir Al-Murri. Kedudukannya dalam riwayat hadis dhaif, lemah. Juga ada perawi yang tidak mendengar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga sanadnya munqati', terputus. Taib. Kita lanjut. Wa rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadaini sahihaini an Qatadata at-Tabi'i al-Jalil sahibi Anas radhiyallahu taala anhu qal, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dawud dengan dua sanad yang sahih dari Qatadah, seorang tabi'i yang mulia, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu. Beliau Qatadah berkata, kana Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu idza khatamal Qur'an jama'a ahlahu wa da'ahu. Adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apabila beliau khatam Qur'an, ya, maka beliau mengumpulkan keluarganya, wa da'a, dan beliau berdoa. Dalam cetakan lain da'ahu wa da'ahu, dan beliau memanggil keluarganya, atau mengajak keluarganya. Dalam cetakan wada'a, jama'a ahlahu wada'a, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Riwayat Anas ini sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Bahwasanya Anas Malik radhiyallahu taala anhu, apabila beliau mau mengkhatamkan Al-Qur'an, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Wa rawa bi asanidihi as-sahihati 'anil Hakam Ibn Utaybah At-Tabi'il Jalil qal. Juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih dari Al-Hakam Ibn Utaybah, seorang tabi'in yang mulia. Beliau berkata, Al-Hakam Ibn Utaybah ini, arsala ilayya Mujahid wa Abdatu Ibn Abi Lubabah. Mujahid dan Abdah Ibn Abi Lubabah mengutus seseorang kepadaku. Faqal, dan keduanya berkata, inna arsalna ilaik, sungguhnya kami telah mengutus seseorang kepadamu, itu untuk memanggilmu. Lianna aradana an nakhtimal Qur'an, karena kami mau mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa du'a yustajabu 'inda khatmil Qur'an, dan doa itu mustajab ketika mengkhatamkan Al-Qur'an. Asar ini juga sahih. Bahwasanya Hakam bin Utaybah diundang oleh Mujahid dan Abdah Ibnu Abi Lubabah untuk menyaksikan khatmul Qur'an. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya doa ketika khatam Al-Quran mustajab, termasuk doa yang mustajab. Wa fi ba'd riwayat as-sahihati annahu kana yuqal. Kemudian dalam riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya, bahwasannya pernah dikatakan, inna rahmata tanzilu inda khatimatil Qur'an, bahwasannya rahmat itu turun ketika dikhatamkan Al-Qur'an, ketika pengkhataman Al-Qur'an. Kemudian warwa bi isnadihi as-sahih an Mujahid, juga telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih, an Mujahid, dari Mujahid. Beliau berkata, kanu yajtami'una inda khatmil Qur'an yakulun tanzilur rahmah. Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata, kanu dahulu manusia yajtami'una inda khatmil Qur'an, mereka berkumpul ketika ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an. Yakulun, mereka mengatakan, tanzilur rahmah, karena rahmat turun di saat itu. Juga telah sahih dari Mujahid rahimahullahu taala, beliau mengatakan ar-rahmatu tanzilu inda khatmil Qur'an. Nah, selesai dari masalah yang ketiga, disunnahkannya menghadiri majelis pengkhataman Al-Qur'an. Al-masalah turabi'ah, masalah yang keempat. Yustahabbu du'a'u akibal khatmi istihbaban muta'akkidan. Dalam cetakan lain, akibah. Yustahabbu du'a'u akibal khatmi istihbaban muta'akkidan. Disunnahkan untuk berdoa setelah selesai khatam Al-Quran dengan sunnah yang muakkadah. Disunnahkan dengan sunnah muakkadah untuk berdoa ketika khatam Quran, ketika selesai dari membaca Al-Quran seluruhnya. Nah, khatam sampai selesai. Lima dzakarnahu fil mas'alati allati qablaha. Karena apa yang telah kami sebutkan dalam masalah yang sebelumnya. Dalam masalah yang sebelumnya, masalah yang ketiga tadi disebutkan bahwasanya doa yustajab inda khatmil Quran. Doa itu mustajab ketika naam sedang mengkhatamkan Al-Quran. Demikian pula Anas bin Malik, apabila beliau mengkhatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Warawa ad-Darimi bi isnadihi an Humaydin al-A'raj qala. Telah diriwayatkan oleh al-Imam ad-Darimi dengan sanad beliau dari Humayd al-A'raj. Humayd al-A'raj beliau berkata, "Man qara al-Qur'ana tsumma da'a amana 'ala du'aihi 4000 malak." Kata Humayd al-A'raj, "Man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, tsumma da'a." Membaca Al-Qur'an sampai selesai khatam. Kemudian dia berdoa. Ammana ala du'aihi 4000 malak, maka akan mengamini doanya 4000 malaikat. Namun riwayat ini lemah. Humayd ibn Qais al-A'raj dalam sanadnya ada perawi yang lemah, sehingga lemah penisbatannya kepada ucapannya Humayd al-A'raj. Dan butuh dalil yang sahih ya, untuk menetapkan hal-hal yang seperti ini. 4000 malaikat mengamini doa orang yang berdoa ketika selesai khatam Quran. Ini perlu dalil yang sahih. Dan di sana enggak ada dalil yang sahih. Ini pun hanya ucapannya Humayd al-A'raj, dan ucapan ini pun dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah, sehingga lemah juga penisbatannya kepada Humayd al-A'raj. Baik. Kemudian, wayam bagi an yuliha fid du'a. Dan seyogianya ketika berdoa setelah khatam Quran, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Wa an yad'a bil umuril muhimmah, dan dia berdoa dengan doa-doa yang penting. Wa an yukthira min dzalika fi shalahil muslimin wa shalahi sultanihim wa sa'iri wulati umurihim. Dan dalam doanya memperbanyak doa untuk kebaikan kaum muslimin dan doa untuk kebaikan penguasanya dan doa untuk seluruh para penguasa kaum muslimin. Al-muhim, tidak ada doa-doa khusus setelah khatam Quran. Maka seorang berdoa sesuai dengan hajat dan keperluannya. Dan baik apa yang dianjurkan oleh Al-Imam Nawawi di sini, berdoa dengan doa-doa yang penting, seperti memperbanyak doa untuk kebaikan kaum muslimin, memperbanyak doa untuk kebaikan pemerintah kaum muslimin. Dan ini termasuk manhaj ahlu sunnah wal jamaah, mendoakan kebaikan kepada penguasanya. Bukan mendemo, mengkritik di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah, memberontak, bukan, tetapi mendoakan. Ini manhaj ahlu sunnati wal jamaah, mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Wa qad rawal hakim Abu Abdullah An-Naisaburi bi isnadihi. Dan telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi dengan sanad beliau, anna Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala kana idza khatama al-Qur'ana aktsara min du'aihi lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bahwasanya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, beliau apabila khatam Al-Qur'an, beliau memperbanyak doa untuk kebaikan kaum muslimin, kebaikan kaum muslimat, kaum mu'minin dan kaum mu'minat. Waqad qala nahwa dzalika ghairuh, dan juga yang lainnya telah mengucapkan ucapan yang ini. Kemudian fayakhtaru da'i ad-da'awatil jami'ah. Seorang yang berdoa hendaklah dia memilih doa-doa yang jami'ah. Itu doa-doa yang singkat tapi padat. Singkat, padat, mencakup atau menyeluruh. Kemudian di sini dicontohkan doa-doanya. Seperti doa kakaulihi, seperti doa Allahumma aslih kulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra wa'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa'idna min azabin nari wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma aslih kulubana ya Allah, perbaiki hati-hati kami. Wa azil uyubana, dan hilangkan aib cacat kami. Wa tawallana bil husna, dan arahkan kami kepada kebaikan. Palingkan kami kepada kebaikan. Wa zayyinna bit taqwa, dan hiasi kami dengan ketakwaan. Wa jma' lana khairal akhirah wal ula, dan kumpulkanlah untuk kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana, dan anugerahkan kami untuk bisa mentaatimu ma abqaitana, selama engkau menghidupkan kami. Allahumma yassirna lil yusra, ya Allah mudahkanlah bagi kami kemudahan. Wajannibnal usra, dan jauhkan dari kami kesulitan. Wa'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan lindungi kami dari keburukan diri-diri kami dan kejelekan amalan kami. Wa'idna min adzabin nar wa adzabil qabri, dan lindungi kami dari azab neraka dan azab kubur. Wa fitnatil mahya wal mamat, wa fitnatil masihid dajjal, dan lindungi kami dari fitnah hidup dan mati dan fitnah masihid dajjal. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, ya Allah kami meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf, ya, terjaga dari hal-hal yang buruk, wal ghina, dan sifat merasa cukup. Allahumma inna nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa khawatima a'malina wa anfusana wa ahlina wa ahbabana wa sa'iral muslimin wa jami'a ma an'amta bihi alaina wa alaihim min umuril akhirati wad dunya. Allahumma inna nastaudi'uka adyanana, ya Allah kami mempercayakan agama kami kepadamu, kami mempercayakan badan kami kepadamu, kami mempercayakan akhir atau penutup amalan kami kepadamu, kami mempercayakan diri kami dan keluarga kami dan ya, para ahbab kami, kekasih-kekasih kami, ya, dan seluruh kaum muslimin kepadamu. Wa jami'a ma an'amta bihi alaina wa alaihim min umuril akhirah wad dunya, dan kami mempercayakan kepadamu semua apa yang kau berikan kepada kami dan kepada mereka berupa nikmat, na'am, nikmat dari urusan akhirat dan dunia. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah, ya Allah kami meminta kepadamu ampunan dan keselamatan di dalam agama, di dalam dunia dan akhirat. Wajma' bainana wa baina ahbabina fi dari karamatik bi fadlika wa rahmatik, dan kumpulkan antara kami dan para sahabat-sahabat kami, para kekasih kami, fi dari karamatik, di negeri kemuliaanmu di akhirat, bi fadlika wa rahmatik, dengan karuniamu dan rahmatmu. Allahumma aslih walatal muslimin, ya Allah perbaikilah penguasa kaum muslimin. Wafikhum lil adli fi ru'ayahum wal ihsani ilaihim, dan beri mereka taufik untuk berbuat adil terhadap rakyat mereka dan berbuat ihsan terhadap rakyat mereka. Wa syafaqati alaihim warifqi bihim, dan beri mereka taufik untuk mengasihi dan menyayangi mereka, itu rakyat mereka. Wal i'tina bimasalihihim, dan beri mereka taufik untuk memperhatikan kemaslahatan rakyat mereka. Wahabbibhum ila ra'iyati wahabbibir ra'iyata ilaihim, dan jadikanlah mereka cinta kepada rakyatnya, dan jadikanlah rakyat cinta kepada penguasanya. Wawafikhum lisiratikal mustaqim wal amali biwadhaifi dinikal qayyim, dan beri mereka taufik, ya Allah, yaitu beri mereka taufik, para penguasa kaum muslimin, beri mereka taufik untuk menuju jalan yang lurus, menempuh jalanmu yang lurus, dan beri mereka taufik untuk bisa beramal, menjalankan tugas-tugas agamamu yang lurus. Allahumma altuf bi'abdika sultanina wa wafikhu lima salihil akhirati wad dunya, ya Allah. Naam, lembutlah kepada hambamu, yaitu pemimpin kami, dan beri taufik dia untuk bisa melakukan kemaslahatan-kemaslahatan di akhirat dan dunia. Wahabibhu ila ru'iyah, dan jadikanlah dia, yaitu penguasa, cinta kepada rakyatnya. Wahabibir ru'iyata ilaihi, dan jadikanlah rakyatnya cinta kepada dia, yaitu penguasanya. Nah, ini contoh-contoh doa yang beliau naham sampaikan di sini. Wa yaqulu baki da'awatil madhkurati fi jumlatil wulat wa yazid. Kemudian di sisa doanya Nah, di sisa doa yang disebutkan itu tentang masalah wulat, kebaikan untuk para penguasa. Wa Yazid, dia juga menambah dengan doa, Allahumma ihmi nafsahu wa biladahu. Ya Allah, jagalah dirinya itu penguasa. Ini doa untuk mendoakan penguasa. Ya Allah, jagalah dia. Jagalah pemimpin kami, ya, presiden kami. Ya. Ihmi nafsahu, jagalah dia ya Allah, wa biladahu, dan negerinya, wasun tubba'ahu, dan peliharalah para pengikutnya, wa ajnadahu, dan para tentaranya, wansurhu ala a'da'id-din, dan berilah pertolongan untuk melawan musuh-musuh agama, wasairil mukhalifin, dan seluruh orang-orang yang menyelisihi agama, wa wafiqhu li izalatil munkarat, dan beri taufik dia ya Allah, itu beri taufik pemimpin kami ya Allah untuk menghilangkan kemungkaran, wa idharil mahasin, dan untuk menampakkan kebaikan, wa anwa'il khairat, dan untuk menampakkan berbagai macam kebaikan. Allahumma zidil islam bisababihi zuhuran zahiran. Ya Allah, tambahkanlah Islam semakin nampak. Tambahkanlah kemuliaan Islam dengan sebabnya. Dengan kemenangan yang nampak. Wa a'izzahu, dan muliakanlah dia ya Allah. Wa ra'iyatahu, dan rakyatnya. I'zazan bahiran, dengan kemuliaan yang bersinar. Ya. Allahumma asli ahwalal muslimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan-keadaan kaum muslimin. Wa arkhis as'arahum, dan murahkanlah harga-harga na'am barang dagangan mereka. Ya. Atau murahkanlah harga-harga kebutuhan mereka. Wa aminhum fi autonihim, dan beri mereka keamanan di negeri-negeri mereka. Waqdi duyunahum, dan tunaikanlah, bayarkanlah hutang-hutang mereka. Wa afi mardahum, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara mereka, itu di antara kaum muslimin. Wansur juyushahum, dan tolonglah tentara mereka ya Allah. Wa sallim guyyabahum, dalam cetakan lain guyyabahum, dan selamatkanlah ya, orang-orang yang hilang dari mereka. Wafuka asrohum, dan bebaskanlah kaum muslimin yang menjadi tawanan. Washfi sudurohum, dan sembuhkanlah hati-hati dada-dada mereka. Wa adhib ghaidha qulubihim, dan hilangkanlah amarah yang ada dalam hati mereka. Wa alif bainahum, dan satukanlah hati-hati mereka kaum muslimin. Waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah, dan jadikanlah keimanan dan hikmah di hati-hati mereka. Wa tsabbithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan kokokkanlah mereka di atas agama rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Wa auzi'hum an yufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaih, dan beri mereka ilham untuk menunaikan janjimu yang telah engkau janjikan kepada mereka ya Allah. Wansurhum ala aduwiki wa aduwihim, dan berilah mereka pertolongan ya Allah untuk melawan musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Ilahal haq, wahai ilah al-haq, waja'alna minhum, dan jadikanlah kami golongan dari mereka kaum muslimin yang mendapatkan taufik. Allahumma ja'alhum amirina bil ma'ruf fa'ilina bihi. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang memerintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf, dan melakukan yang ma'ruf tersebut. Nahina 'anil munkar mujtanibina lahu. Dan ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang melarang manusia dari kemungkaran, dan mereka meninggalkan kemungkaran tersebut. Muhafidzina 'ala hududik. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menjaga batasan-batasan yang telah engkau batasi, atau jadikanlah mereka orang-orang yang menjaga hukum-hukummu, batasan-batasanmu. Daimina ala ta'atik, yang mereka terus menjalankan ketaatan kepadamu. Mutanasifina mutanasihin, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang saling melayani antar mereka, dan saling memberi nasihat antar mereka. Allahumma sunhum, ya Allah, jagalah mereka. Fi af'alihim wa akwalihim, dalam perbuatan mereka dan ucapan mereka. Wa barik lahum fi jami'i ahwalihim, dan beri barokah kepada mereka, atau barokahilah mereka dalam semua keadaan mereka. Nah, ini contoh-contoh doa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, baik doa untuk kebaikan kaum muslimin atau kebaikan para penguasanya, dan untuk negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa yaftatihu du'aahu wa yakhtimuhu biqaulihi. Dan dia, seorang yang berdoa tadi setelah khatam Quran, dia membuka doanya dan mengakhiri doanya dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Naam. Taib. Namun untuk dikatakan ini sunnah, doa-doa yang seperti ini, naam, yang dibaca ketika khatam Quran, perlu kepada dalil. Taib, perlu kepada dalil. Dan tidak ada dalil dari Nabi atau dari para sahabat yang berdoa dengan doa-doa khusus ya, setelah khatam Quran. Nah. Taib. Sehingga naam, seorang ketika khatam Quran dan mau berdoa, berdoa dengan doa yang sesuai dengan keperluannya, kebutuhannya ya. Nah, dan bisa jadi masing-masing orang memiliki kebutuhan dan keperluan berbeda. Nah, dan sangat baik jika dia berdoa dengan doa untuk kebaikan kaum muslimin dan untuk penguasa kaum muslimin dan untuk kebaikan negeri-negeri kaum muslimin. Nah, namun untuk dikatakan ini doa khusus, doa yang dibacakan tadi ini doa khusus ketika khatam Quran, ini butuh kepada dalil. Nah, baik. Kemudian al-mas'alatul khamisah, masalah yang terakhir dari pasal yang ke-56 ini. Yustahabbu idza faraga minal khatmati an yashra'a fi ukhra aqibal khatmi. Qadis faqad istahabbahu salaf wal khalaf. Disunahkan apabila selesai dari mengkhatamkan Al-Qur'an, disunahkan di waktu itu juga memulai lagi. Memulai membaca Al-Qur'an dari awal lagi. Nah, setelah dia khatam. Dan ini telah dinyatakan sunnah oleh salaf dan khalaf. Nah. Namun wallahu a'lam. Taib. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan disunnahkannya memulai membaca lagi setelah khatam Quran. Wallahu alam. Wahtajju fihi bi hadisi Anas. Mereka berdalil dengan hadis Anas. Tapi hadisnya lemah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mali al-hallu war-rihlatu. Sebaik-baik amalan adalah al-hal war-rihlah. Al-hal war-rihlah. Kila dikatakan, wa ma huma? Apa itu makna al-hal dan ar-rihlah? Qala, maka beliau bersabda, iftitahul Qur'an wa khatmuhu. Memulai membaca Al-Qur'an dan mengkhatamkannya. Taib. Namun riwayat ini lemah dalam perawinya, dalam sanadnya terdapat perawi yang pendusta, kadzdzab. Nah. Taib. Sehingga enggak bisa dijadikan sebagai dalil. Al-muhim enggak ada dalil yang sahih yang jelas yang menunjukkan disunahkannya memulai lagi langsung di waktu itu juga setelah mengkhatamkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Nah. Yang jelas membaca Al-Qur'an ya disunahkan di setiap waktu. Nah, ima setelah khatam ya atau nah ya, belum pernah khatam ya, dia memulai membaca ya. baik di siang hari, di pagi hari, di sore hari, di malam hari, ya, disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Adapun setelah khatam langsung mengulang dari awal lagi, dan ini sunnah, ya, jika langsung mengawal mengulang dari awal lagi maka butuh kepada dalil. Wallahu a'lam. Ya. Taib, selesai dari bab yang keenam. Nah, selesai dari bab yang keenam fi adabil qiraah, tentang adab-adab di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi pasal yang ke-56 tadi ini pasal yang terakhir. Pasal yang terakhir dari bab yang keenam tentang adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Dan bab yang keenam ini adalah intisari dari kitab ini, atau naam inti dari pembahasan kitab ini, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Intinya ya ada di bab yang keenam ini. Baik, selanjutnya bab yang ketujuh fi adabin nas kullihim ma'al Qur'an, tentang adab-adab manusia semuanya ya, terhadap Al-Qur'an. Ya. Baik. Namun insyaallah bab yang ketujuh kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.